anak muda lagi demam kamus kocak. Bahasa dunia diaduk diacak-acak. Dikutak-kutik disamakan kok bisa kelop. Terima duit bahasa Belandanya betalen amplop. Bahasa Jepang selalu pakai a i u e o. Cewek cowok bahasa Jepangnya sumitomo. Orang ompong boleh dibilang kariguzi. Makanan enak Jepang bilang soto karomi. Sekarang kita ke Hong Kong, Mei kangkang duduk nyengongkong. Pipa rokok itu cangkelong, jalan-jalan itu melancong. Sekarang kita ke Riyadh, wanita hamil itu kualad. Sayur mayur itu al salad, piring bersih dijilat jilat. India kalau ngomong pakai bumbu masak jadi tumbar merejahe. Menunggu lama boleh dibilang duh suwene. Irunge mampet dadi upile sak jahe. Bahasa Jepang selalu pakai a i u e o. Dasar. Cewek cowok bahasa Jepangnya sumitomo. Si sumi sama si tomo. Orang ompong boleh dibilang kariguzi. Makanan enak Jepang bilang soto karomi. Sekarang kita ke Hong Kong, Mei kangkang duduk nyengongkong. Pipa rokok itu cangkelong, jalan-jalan itu melancong. Sekarang kita ke Riyadh, wanita hamil itu kualad. Sayur mayur itu al salad, piring bersih gilat-gilat. India kalau ngomong pakai sambil jalan-jalan. Bumbu masak jadi tumbar merejahe. Merejahe kan ai. Menunggu lama boleh dibilang duk suwene. Hidungnya mampet upilnya segede jahe. Irungnya mampet sebab upilnya sak jahe.